Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsanin ila yamiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar Radio Raja Akandari, alhamdulillah sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kitab fikih. Kita masih membahas tentang kitab taharah, kitab yang juga masalah kesucian atau taharah. Yang insya Allah pada pertemuan ini kita akan menyelesaikan kitab taharah dengan kita membahas tentang darah haid, nifas dan istihadah bagi wanita. Jadi asal darah yang keluar di rahim wanita asalnya adalah darah haid. Kemudian nanti ya bisa berubah apakah dia nifas atau istihadah. Jadi secara asal darah yang keluar dari rahim atau farji wanita adalah haid. Bisa jadi nanti perubahannya apakah dia istihadah atau nifas. Kita yang pertama akan membahas masalah darah haid. Ya, apa itu darah haid? Yaitu secara istilah makna darah haid itu adalah damun at-tabi'iyatun yakhruju min ka'ri rahimi fi awqatil ma'lumah. Darah kebiasaan yang keluar, darah tabi'iyah atau darah kebiasaan yang keluar dari dalam rahim atau farji atau rahimnya wanita pada waktu-waktu tertentu. Ini namanya darah haid. Ya, di pensyariatan tentang masalah darah haid ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahidi. Kata Allah SWT, orang-orang bertanya kepada Muhammad tentang mahidi, yakni orang yang mengalami haid. Qul huwa adza, katakanlah haid itu adalah sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah wanita fil mahidi, dalam masa haidnya. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Aisyah, Rasulullah SAW bersabda ya tentang masalah haid, haza si'un katabahullahu ala banati adamah. Ini haid ini adalah sesuatu yang Allah SWT telah takdirkan, tetapkan atas anak keturunan wanita dari anak keturunan Bani Adam. Kemudian bagaimana kita membedakan darah haid bagi seorang wanita dengan darah istihadah? Ya, darah haid itulah darah yang merupakan kebiasaan wanita, yang merupakan keumuman bagi wanita, yang biasanya umumnya berlangsung dalam sebulan, ada waktu siklus haidnya. Adapun darah istihadah, ya selain dari darah kebiasaan wanita tersebut, bagaimana kita bisa membedakan darahnya? Yang pertama dari segi warnanya, kalau darah haid itu adalah aswadun, darah yang hitam, ya hitam. Kemudian darah istihadah adalah ahmar, dia darahnya merah. Kemudian darah haid itu ghalizun, dia kasar. Sedangkan darah istihadah adalah raqiqun, lembut. Kemudian dari segi baunya, raiha, ya darah haid itu adalah berbau, sedang berbau anyir atau bau busuk. Sedangkan darah istihadah adalah gaira muntanin, tidak berbau atau tidak anyir. Kemudian dari segi ya kentalnya, darah haid ketika keluar tidaklah kental, karena asalnya darah haid itu kental di dalam rahim. Kemudian setelah dia mencair maka dia akan keluar. Adapun darah istihadah, ya ketika keluar dia kental karena dia adalah darah ya dari urat yang putus atau urat yang pecah. Kemudian waktunya, darah haid memiliki waktu-waktu tertentu, sedangkan darah istihadah tidak memiliki waktu tertentu. Jadi untuk kita bisa membedakan darah haid dan istihadah, kita lihat dari warnanya, kemudian kasar dan halusnya darah tersebut, kemudian dari baunya, kemudian dari kentalnya, dan dari waktunya, ya ada waktu-waktu tertentu bagi darah haid. Ya, ini untuk bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Kemudian ini disebutkan di antara tanda-tandanya dari hadis-hadis yang ada, ya dari hadis Abu Daud, ya, disebutkan iza kana damul khayt fa innahu aswadun ya'rafu yu'rafu fa iza kana zalika fa amsiki anis salati wa iza kana al-akhir fatawadda wasalli fatawaddi wasalli. Ketika darah haid itu ya keluar, maka darah haid itu adalah aswadun, dia ya hitam, dikenal bagi wanita. Ketika itu maka tahanlah dari sholat, ya, tidak sholat. Tetapi ketika darah itu berakhir, maka berwudulah, kemudian sholatlah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dalam hadis darah haid itu adalah warnanya hitam. Kemudian dalam hadis yang lain, aswadun hathir, ya, hitam kemudian kasar atau keras. Ini diantara ciri darah haid. Kemudian kalau ya, ditanyakan kepada kita, kapan seorang wanita mengalami haid dan kapan seorang wanita itu mengalami berhenti haid atau menopause? Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ya, seorang wanita tidak akan mengalami haid sebelum dia berumur tis'un sinina, 9 tahun, dan dia berhenti haid pada waktu hamsina ya sanatan. Hamsina sanatan, 50 tahun. Ini sebagian ya, sebagian ulama berpendapat demikian. Ada pendapat yang lain, dan pendapat inilah ada pendapat yang sahih ya, yang roji dari pendapat dari kedua pendapat ulama, bahwasanya ya la hadda li akal li aqallil haidi wala akthar, tidak ada batasan ya bagi wanita ya umur kapan dia mulai haid, dan tidak ada batasan juga umur kapan dia berhenti haid. Jadi ya, tidak ada batasan dalam syariat. Oleh karenanya ini adalah pendapat yang ala as-sahih, yang sahih, la haddah, tidak ada batasan kapan wanita mulai haid dan kapan wanita berhenti dari haid. Kemudian kalau kita ditanyakan apakah seorang wanita yang mengalami hamil bisa ya mengalami haid, atau dia haid bersamaan dia mengalami hamil. Ya, ini juga ada pendapat di perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Ahmad, Imam Ahmad berpendapat tidaklah mungkin seorang yang mengalami haid dalam keadaan dia hamil. Tidak mungkin. Ketika seorang wanita dia hamil, maka tidak mungkin dia mengalami haid. Pendapat yang kedua, memungkinkan seorang wanita mengalami haid karena tidak ada batasan yang disebutkan dari dalil, atau laisa dalilun syarihun, tidak ada dalil yang syarih yang menunjukkan bahwasanya seorang wanita ketika dia hamil tidak mengalami haid. Ala kulli hal, ya, pendapat yang roji ya dikembalikan kepada ya pendapat yang ahli dalam masalah ini, seperti pendapat atba, yaitu dokter-dokter ahli kandungan, ya, mana yang disebutkan. Kalau seandainya para dokter ahli kandungan sepakat bahwasanya seorang wanita tidak mengalami haid ketika dia hamil, maka darah yang keluar ketika masa kehamilan itu adalah darah istihadah. Oleh karenanya ini tidak ada batasan memang, tetapi dikembalikan. Karena terkadang seorang wanita yang hamil dia mengalami keluar darah dari rahimnya. Ya, ini dikembalikan kepada para dokter apakah darah ini termasuk darah haid atau darah yang bukan haid atau darah istihadah. Kemudian batasan haid, dia kapan ya batasan terkecil ya maksimal waktu atau siklus haid ya, dan batas maksimal dari siklus haid tersebut. Jadi ini juga ada perbedaan pendapat ulama. Ya, mazhab Hanabilah berpendapat bahwasanya yang paling sedikit masa siklus haid itu 1 hari 1 malam, yauman wa lailatan. Yang paling banyak siklus haid itu adalah aksaru khamsata apa aksaruhu ya 15 yauman, yaitu 15 hari. Jadi ini batasan haid menurut mazhab Hanabilah. Tetapi pendapat yang lain, dan ini adalah pendapat yang sahih, pendapat yang juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya tidak ada batasan haid, ghaira muhaddadah, tidak dibatasi ya haid itu selama dia keluar pada masa siklusnya tidak ada batasan sehari atau dua hari minimal atau 15 hari maksimal siklus haid tersebut. Tidak ada batasan. Yang dilihat adalah kapan berhenti atau tanda-tanda berhenti haid, maka berhentilah haid ya tersebut. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui atau seorang wanita bisa mengetahui ya alamat atau tanda-tanda sucinya dia dari haid. Jadi seorang wanita ketika dia suci dari haid, maka bisa dia melihat dengan tanda-tandanya. Ya, nampak padanya ya qasatul baydo, yaitu cairan putih yang keluar. Cairan atau gumpalan putih yang keluar dari ya rahimnya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat atau asar dari Aisyah radhiyallahu an, datang wanita-wanita kepada Aisyah bertanya ya dengan membawa kapas, memperlihatkan bahwasanya mereka telah ya suci, tidak ada lagi warna atau asar-asar kemerahan atau kekuningan di kapas tersebut setelah dimasukkan dalam farjinya. Maka ketika itu Aisyah berkata, la ta'jalna, jangan kalian buru-buru, hatta tarainal qassatul baydo, sampai kalian melihat ada cairan putih yang keluar, maka itu menunjukkan tanda berhentinya haid masuk ke dalam suci. Ini ada dua cara kita melihat, ya, seorang wanita melihat tanda haid ketika di akhir haidnya muncul, di akhir siklus haidnya atau masa haidnya muncul cairan putih, cairan yang sudah berwarna putih atau al-jafaf, sudah kering, tidak ada lagi sesuatu cairan baik warna putih ataupun warna kekuningan atau merah, maka ini menunjukkan tanda berakhirnya bagi wanita yang mengalami haid, berarti dia telah suci. Jadi itu tandanya. Oleh karenanya, kalau ada satu kasus bagi seorang wanita dalam masa siklus haidnya, ya, misalkan siklus haidnya 7 hari, kebiasanya dalam sebulan, tetapi hari pertama, hari kedua, ya masih haid. Kemudian hari ketiga dan hari keempat berhenti haid. Kemudian hari kelima, enam, tujuh, kemudian keluar lagi darah haid. Maka bagaimana hukumnya di antara dua hari yang tidak keluar darah tersebut, bagaimana hukumnya seorang wanita, apakah dia tetap dikatakan suci, dia bisa sholat, dia bisa puasa ketika itu, atau masih dalam keadaan dalam keadaan haid. Ya, dalam hal ini, ya, sebagian atau ulama menjelaskan kepada kita, ya, para ulama kita menjelaskan, ya, kalau seorang wanita mengalami siklus atau darah haid yang tidak teratur pada siklus haid, maka yang menjadi pegangan kita atau pegangan seorang wanita, ya, ketika ada tanda, ketika ada tanda disertai dengan tanda berhentinya darah di sela-sela, di cela-cela, ya, fi asnal haid atau dalam siklus atau dalam fase haid dia berhenti darahnya, disertai dengan tanda, tanda berhenti seperti diantaranya keluar cairan berwarna putih berhenti, yaitu tanda berhentinya haid, maka di cela-cela itu, di sela-sela itu dia dikategorikan sebagai suci. Manakala ya berhentinya darahnya di sela-sela siklus haid tidak disertai dengan tanda-tanda berhenti haid, apakah cairan putih atau yang lainnya, ya, dalam masa siklus haid, maka dia masih tergolong haid. Atau hari ke berikutnya dia mengalami keluar darah haid lagi, maka bisa dia tergolong sebagai orang yang haid. Jadi berhentinya darah haid bagi wanita di tengah-tengah siklus haid, ya, untuk menandakan suci atau tidaknya, maka dilihat dari tanda-tanda berhentinya haid. Ketika di sela-sela tanda haid tersebut dia berhenti darahnya, disertai dengan ada tanda-tandanya suci seperti keluar cairan putih, ya, bersih, ya, bukan cairan kuning atau plek-plek hitam atau kecoklatan, maka itu menunjukkan bahwasannya dia sudah suci dan dia sholat, mandi, kemudian sholat kalau puasa Ramadan. Kalau tidak disertai, ya, kebiasanya dia 7 hari kemudian berhenti di hari ketiga, hari keempat, tetapi tidak disertai dengan tanda-tanda berhentinya haid, maka dia tergolong ke dalam haid. Demikian juga kalau ada cairan warna kuning, kekuningan atau sufra atau qadra atau cairan keruh yang keluar ya dari farji seorang wanita, maka dilihat kalau dalam masalah haid keluar cairan kuning atau sufra atau plek hitam atau kecoklatan, maka dalam ketika dalam masa siklus haid maka dia dikatakan masih dalam keadaan haid. Tetapi kalau keluarnya cairan tersebut kuning atau kecoklatan bukan dalam masa siklus haid atau kebiasaannya dia bukan kebiasaan dia di hari atau di tanggal-tanggal masa siklus haidnya, maka dia dianggap suci. Oleh karenanya Ummu Athiyah radhiyallahu anha pernah berkata mewakili para sahabiyah, beliau mengatakan kunnala na'uddu al-qadratu was-sufratu ya kunnala na'uddu al-qadrata was-sufrata ba'da tukhrin syai'an atau ba'da al-ghusli syai'an. Kami para wanita sahabiyah tidak menganggap ya cairan kuning sufra atau al-qadra cairan keruh atau cairan kecoklatan plek coklat itu kami tidak menganggap sebagai sesuatu haid manakala keluar setelah masa haid. Tetapi manakala cairan tersebut ya kekuningan atau kecoklatan keluar pada masa haid, maka kami menganggap itu adalah sebagai ya darah haid atau sisa-sisa darah haid dan kami anggap sebagai haid. Jadi kalau keluar cairan kuning atau plek-plek hitam coklatan, maka kita melihat, wanita melihat kalau dalam masa haid ya, maka dihitung sebagai haid karena itu adalah damu fi waktiha, darah pada waktunya, darah yang keluar termasuk darah yang keluar pada waktu haid. Tetapi kalau keluarnya darah tersebut setelah suci, maka ya dianggap suci. Apa cairan tersebut keluar setelah masa kesucian atau siklus dari masa haid ya setelah selesai siklus haid, maka dianggap suci. Inilah di antara pandangan-pandangan para ulama kita ketika wanita menghadapi masa-masa atau masalah-masalah yang demikian dalam masalah darah haidnya. Kemudian ibadah-ibadah yang tidak boleh dilakukan ketika masa haid. Ini disebutkan berpuasa ya tidak boleh dilakukan. Ya haram berpuasa bagi wanita yang haid. Demikian juga salat ya tidak boleh salat ya dalam masalah itu. Tetapi untuk puasa ya ketika puasa-puasa yang wajib seperti Ramadan wajib mengqada dari yang ditinggalkan ketika itu. Adapun salat ya tidak perlu mengqadanya. Jadi ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata kunna nahidu ala ahdi Rasulullah SAW. Kami mengalami haid di masa Rasulullah SAW. Fakunna nu'maru biqada'i saum. Kita diperintahkan untuk mengqada puasa. Wala nu'maru biqada'i salah. Kita tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi salat, puasa, ya termasuk perkara yang tidak dibolehkan. Ya secara ijma' tidak boleh. Adapun yang lainnya seperti menyentuh mushaf, ya ini dipersisihkan para ulama, tetapi pendapat yang dipilih oleh jumhur termasuk menyentuh mushaf secara langsung tidak dibolehkan bagi orang yang haid. Pendapat ya dari jumhur ulama. Demikian juga ya tidak boleh bagi orang yang tawaf ya orang yang haid melakukan tawaf ya kecuali disebutkan oleh sebagian ulama tawaf ifadah atau tawaf kudum ketika baru melakukan umrah. Kemudian diharamkan juga bagi orang yang haid ya wito berhubungan badan ya melalui farjinya. Boleh bersenang-senang ya selain daripada farji. Kemudian juga pendapat yang roji, tidak boleh wanita yang haid itu ditalak. Ya, talak ya termasuk talak bid'ah atau talak yang diharamkan ketika wanita haid. Nanti wanita haid suci ya baru boleh ditalak sebelum suaminya berhubungan dengannya. Ya, ketika suci itu adalah waktu yang disyaratkan untuk mentalak seorang wanita. Kemudian bagaimana dengan membaca Al-Quran? Ya, ini juga khilaf di kalangan ulama. Tetapi pendapat rajih dalam masalah ini boleh seorang wanita membaca Al-Quran ya dengan tanpa menyentuh mushaf. Ya, tanpa menyentuh mushaf. Ini disebutkan. Kemudian khusus dalam masalah jima, bagi wanita yang haid, ini haram hukumnya. Termasuk kabiratun minal kabair. Termasuk dosa besar, seorang suami mendatangi istrinya dalam keadaan haid, ya, melalui farzinya. Karena disebutkan oleh Allah SWT, fa'tazilun nisa, jauhi wanita yang sedang haid, fil mahidi, wala taqrubuhunna, jangan dekati, maksudnya jangan, ya, berhubungan badan, jima melalui farjinya, hatta yadkhurna, sampai dia suci. Faisa tatakharna, ketika telah suci, fa'atu, ya, maka boleh kita mendatanginya, ya, min hizuku untum, ya, dari mana ada yang kamu inginkan. Ini disebutkan oleh karenanya, seorang suami ketika mendatangi istrinya di masa haid, ya, hukumnya adalah haram, berdosa, termasuk ya kabiratu minal kabair zunub, termasuk dosa besar. Kemudian yang menjadi, kalau dia melakukan demikian ini, kemudian dia bertobat, apakah tobatnya itu disertai dengan kafara? Sebagian ulama mengatakan cukup dia bertobat. Sebagian ulama mengatakan dia sertai dengan membayar kafarah. Apa itu kafarahnya? Yaitu ya membayar kafarah sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, yatasaddaqu bidinarin aw nisfihi, yaitu dia bersedekah, kafarahnya adalah mengeluarkan sedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Satu dinar ya berarti 4,25 gram emas. Kalau emas harganya 500 per gram, berarti sekitar 2 juta lebih, atau setengahnya 1 juta, ya 1 juta lebih dia harus bersedekah sebagai kafarannya, di samping dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pendapat yang rajih. Kenapa? Hadis ini, ya, hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmizi, Abu Daud, ya. Meskipun perkataan Ibnu Abbas, tetapi ya yarfa hukumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak mungkin Ibnu Abbas ya menentukan kafara dengan ra'yunya. Ya, karena kafara itu berarti hukum hudud. Ya, termasuk hukum dalam Islam, ya, batasan Islam atau kafara itu termasuk hukum. Ya, tidak mungkin Ibnu Abbas berbicara demikian kecuali ya sampai atau dia pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Jadi meskipun hadis Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas, tetapi hukumnya marfu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ya la tuqalu wirai, karena sesuatu kafara ini tidak pernah atau tidak mungkin sahabat mengatakannya dengan pendapatnya sendiri kecuali dengan wahyu atau sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk kepada pembahasan istihadah, ya. Istihadah. Apa itu istihadah? Ya. Istihadah adalah sailanuddami fi ghairi awqatil mu'tadatun min maridin aw fasadin min irki fami wa fi adna ar-rahimi. Ya. Istihadah adalah darah yang keluar dengan tidak disertai waktu-waktu kebiasaan atau waktu-waktu tertentu. Darah keluar ini dari mulut farji wanita atau dari mulut rahim wanita atau di dekat rahim wanita, ini darah yang keluar disebabkan karena sakit atau ada sesuatu kerusakan dalam urat atau darah urat atau darah yang putus urat dari sebagian urat-urat yang ada di rahim wanita. Jadi namanya darah istihadah. Ya, tidak disertai dengan waktu-waktu itu. Sudah disebutkan tadi bahwasanya darah istihadah ini adalah warnanya merah, tidak seperti darah haid hitam. Baunya ya tidak berbau, tidak seperti darah haid ya, dia bau anyir. Kemudian dari segi ketebalannya kasarnya, dia adalah lembut, tidak kasar seperti darah haid. Kemudian ketika keluar dia membeku, tidak seperti darah haid tidak membeku. Ini di antara perbedaan-perbedaan, yang perbedaan yang paling umum adalah darah haid tidak keluar pada waktu-waktu tertentu. Jadi tidak ada batasan waktu atau tidak ada waktu-waktu tertentu seperti siklus wanita yang haid yang memang merupakan ketetapan Allah bagi para hamba-hamba Allah yang wanita. Kemudian hukum darah haid ini, ya, hukum darah haid ini ya hampir sama dengan hukum hukum darah ister ini hampir sama dengan hukum-hukum darah haid. Ya, tetapi bagi yang istihada, ya, ini dianggap sebagai orang yang suci. Oleh karenanya setiap kali dia ingin salat maka dianjurkan atau mustahab baginya untuk dia bersuci, ya, setiap kali masuk salat, ya, dianjurkan baginya untuk bersuci setiap kali masuk salat. Kemudian kalau ada yang tanya apakah boleh, ya, melakukan hibwito, artinya hubungan badan suami istri dalam keadaan istri yang keluar darah istihadanya atau darah istihada baginya, maka yang sahih adalah boleh, ya, jawaz zalika min gairi karahatin, dengan tanpa makruh. Jadi boleh, bukan makruh hukumnya, boleh bagi suami mendatangi istrinya yang istihada, bukan makruh hukumnya. Jadi boleh, ya, hukumnya, ya. Kemudian, ya, disebutkan tadi sebagaimana hadis Nabi, ya, kalau wanita kalau wanita dalam keadaan istihada, setiap kali dia ingin likulli salatin, ingin melakukan salat, maka dia berwudu, ya, ketika ingin melakukan salat. Ya. Kemudian, apakah dia diwajibkan mandi, ya, ketika wanita, ya, beristihada atau keluar dari istihada, apakah wajib dia bagi untuk mandi? Yustahabbalaha, ya, tidak wajib baginya, cuma dianjurkan atau disunnahkan baginya al-guslu likulli salatin. Dia mandi setiap salat, ya, dianjurkan, ya. Bahkan yang dianjurkan lagi sebagaimana kata Nabi kepada Fatimah binti Abu Hubais, ya, tawadda'a likulli salatin, ya. Hendaknya dia berwudu setiap kali dia akan melaksanakan salat. Ya. Hendaknya dia berwudu setiap kali melaksanakan salat. Kemudian ketika seseorang, ya, wanita, dia berada dalam masa, ya, waktu masuk salat. Kemudian ketika waktu masuk salat, dia tunda-tunda salatnya. Misalkan waktu duhur sudah masuk jam 12. Kemudian dia belum melaksanakan salat. Dia ingin menunda salatnya nanti jam-jam 2 baru dia melaksanakan salat. Sebelum dia melaksanakan salat jam 2, ternyata setengah 2 dia, ya, mengalami haid. Ya, mengalami haid, ya, maka apakah dia setelah suci nanti dari haidnya dia mengqada salatnya tersebut atau tidak? Karena ketika itu dia, ya, sebenarnya sudah masuk waktu salat tetapi dia menunda, ya, sampai di akhir salat, tetapi sebelum dia melaksanakan salat ternyata dia sudah haid. Apakah, ya, menunda-nundanya ini dia ketika suci nanti dari haidnya dia akan mengqada salatnya? Maka pendapat yang rajih, la yulzimuha aqda'u tilka salah, tidak melazimkan atau mewajibkan dia mengqada salatnya. Ya. Meskipun haid, apa, dia mendapatkan waktu salat di awal waktu tetapi dia haid, ya, sebelum dia melaksanakan salat dia sudah haid. Qabla an tusalliya, sebelum dia salat sudah mendapatkan waktu haid. Maka, ya, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah pendapat yang rajih, maka tidak perlu bagi wanita tersebut mengqada salatnya ketika dia selesai haid. Di antara alasannya kenapa? Karena, ya, mengakhirkan atau melaksanakan salat, ya, masih dalam waktu tetapi di akhir waktu, masih dalam waktunya, itu adalah jais, perkara yang boleh. Perkara yang boleh, maka tidak ada kewajiban baginya ketika itu dia mengqada salatnya. Karena ini adalah perkara yang dibolehkan oleh syariat, boleh bagi seorang wanita salat jam, salat duhur jam 2. Tetapi sebelum jam 2, setengah 2 dia selalu mengalami haid. Maka ketika, ya, ketika dia selesai haidnya, maka tidak perlu dia mengqada dari salat duhurnya tersebut ketika selesai masa haidnya. Kenapa? Karena boleh baginya sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, maka tidak perlu membebani diri untuk mengkodanya. Dan ini juga tidak pernah ada ya asar dari para sahabia yang mereka itu mengkoda salat ketika mereka haid pada waktu ya salat, ya pada salat, pada waktu masa salat mereka belum salat, tidak ada asar dari para sahabia. Oleh karenanya pendapat yang rajih tidak perlu mengkoda salatnya bagi wanita tersebut. Kemudian kita masuk kepada yang terakhir, darah nifas. Apa itu darah nifas? Nifas itu adalah damun turkhihur rahimi bil waladat lil waladati, yaitu darah yang keluar dari rahim wanita disebabkan karena ya kelahiran. Ya, disebabkan karena kelahiran anak atau kelahiran janin dari keguguran. Itu namanya darah nifas. Darah nifas ini bisa terjadi sebelum ya sebelum kelahiran ya atau dan sesudah kelahiran. Jadi ini namanya darah nifas. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang batas ya batas waktu darah nifas tersebut. Batas ya akhir dari waktu darah nifas tersebut. Ya. Batas ada sebagian ulama berpendapat atau jumhur ulama berpendapat bahwasanya batas waktunya adalah 40 hari. Ya, setelah 40 hari maka ya darah tersebut bukan lagi dianggap sebagai darah nifas. Karena apa? Dibawa kepada al-ghalib umumnya wanita itu nifasnya sampai 40 hari. Dari permasalahan ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah asar dari Ummu Salamah, kanatin nisa'u tajlisu ala ahdi Rasulullah SAW 40 yawman. Wanita ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu tajlis, artinya duduk tidak melaksanakan puasa atau salat selama 40 hari ketika mereka mengalami nifas. Jadi batas akhir nifas itu sebagian ulama berdasarkan asar ini ada 40 hari. Sebagian juga ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan. Ya, selama masih keluar dari nifas, maka ya itu adalah nifas. Oleh karenanya ini adalah khilaf di kalangan ulama. Ya, tetapi pada umumnya wanita sebagaimana disebutkan juga dari asar Ummu Salamah, maka wanita ya, yang roji setelah 40 hari dari masa nifasnya, maka kalau masih keluar darah ya dari masa melahirkan anak, kalau masih keluar darah maka dia mandi kemudian dia salat. Ini pendapat yang rajih di antara dua pendapat ulama, karena pendapat yang batasi 40 hari pendapat jumhur dan didasari dengan dalil dari perkataan Ummu Atiyah bahwasanya wanita-wanita sahabia mereka di zaman Rasulullah SAW selama 40 hari ya, batas waktu nifasnya mereka. Kemudian ada masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah ini juga. Ya, misalkan bagaimana hukum seorang wanita dia melihat darah ya sebelum dia melahirkan sehari atau dua hari. Ya. Dikatakan di sini izakana qabla al-wiladata, wiladatis. Ketika sebelum melahirkan dia melihat darah satu hari atau dua hari atau salah satu ya atau tiga hari, maka digolongkan nifas. Terlebih lagi ya ketika keluar darah tersebut disertai dengan abtolak, dengan rasa sakit. Jadi seorang wanita sehari dua hari sebelum dia melahirkan keluar darah kemudian disertai rasa sakit, maka ya itu menandakan bahwasanya dia termasuk darah nifas. Adapun kalau keluar darah tidak disertai dengan rasa sakit satu dua hari, tidak disertai rasa sakit, maka pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia bukanlah darah nifas. Jadi untuk menentukan darah nifas sebelum melahirkan apakah dia termasuk darah nifas atau tidak, maka dilihat kalau disertai rasa sakit maka itu darah nifas. Sehari atau dua hari atau tiga hari keluar darah sebelum melahirkan disertai rasa sakit, maka itulah darah nifas. Kalau tidak disertai rasa sakit berarti bukan darah nifas, masih tetap ada kewajiban untuk salat. Kemudian berikutnya bagaimana kita menentukan darah nifas bagi orang yang keguguran, ya, janin yang keluar ya, dari rahim wanita, ya, apakah termasuk darah yang bersamaan dengan janin tersebut keluar termasuk darah nifas, maka disebutkan oleh para ulama kita, ya, janin apa darah yang keluar ketika keguguran ini dilihat. Kalau dia sudah berbentuk, ya, segumpal darah, mudghah, alaqatan wal mudghah, ya, segumpal darah, ya, bil alaqah wala bil mudghah, ya, dengan segumpal darah sudah terbentuk, ya, takunu istihadah, ya, maka dia apa baru segumpal darah, ya, maka dianggap sebagai istihadah. Adapun kalau dia sudah berbentuk janin, sudah ada tangannya dan lain sebagainya, itu ditandai dengan hari ke-80 atau sampai hari 120, maka ya darah yang keluar ketika itu digolongkan sebagai darah nifas. Jadi seorang yang keguguran atau dia menggugurkan, ya, mungkin karena pertimbangan dokter yang menggugurkan atau dia keguguran, dilihat kalau kegugurannya tersebut belum, ya, menjadikan janinnya itu berbentuk, ya, bentuk, maka dia tergolong darah istihadah. Ya, utamanya khususnya terbentuknya janin itu ketika berumur 80 hari. Ya, 80 atau 90, ya, 90 hari sampai 120 itu sudah terbentuk janin. Ketika itu, ya, darah yang keluar bersama dengan keguguran maka dihitung sebagai darah nifas. Adapun di bawah dari tersebut 1 bulan atau 2 bulan kemudian keguguran, maka darah yang keluar ketika itu darah istihadah, maka tetap diwajibkan dia untuk berwudu ketika waktu salat kemudian dia salat. Jadi ini ukurannya yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian terakhir, bagaimana hukum mengkonsumsi hubub, ya, hubub yaitu tablet, ya, yang tujuannya untuk menahan kehamilan atau kontrasepsi. Jadi tablet kontrasepsi atau suntikan untuk menahan kehamilan, untuk mencegah kehamilan. Sebagian para wanita menggunakan hububi man'il hamli au ajli yakni ta'zimin nasal au qati'atin. Sebagian wanita menggunakan obat-obatan untuk mencegah kehamilan. Tujuannya untuk di antaranya untuk mengatur, ya, mengatur kelahiran atau untuk memutuskan kelahiran. Jadi menggunakan obat-obat tersebut, biji-biji obat tersebut untuk memutuskan sama sekali kelahiran, fahaz la yajuz. Ini tidaklah boleh dan ini adalah dilarang. Ya, tetapi bagi wanita dia menggunakan obat-obat, ya, obat-obat tersebut untuk tujuannya mengatur kelahiran. Ya, mengatur, bukan menahan, bukan memutuskan kelahiran. Ya, mengatur kelahiran, maka ini dibolehkan, ya, dibolehkan dalam rangka dia, ya, tanzimun nasal, artinya mengatur kelahiran, bukan memutuskan sekali sama sekali kelahiran. Ya, menggunakan kontrasepsi untuk mengatur disebutkan la ba'sa, tidak mengapa. Adapun kalau dia memutuskan sama sekali, maka tidak boleh. Karena apa? Ya, ini bertentangan dengan hadis Nabi. Kata Nabi, tasawajul waduda wal waluda fa inni mukasiru bikumul umamu yaumil kiamati. Nikahlah kepada wanita-wanita yang penyayang dan memiliki subur, kesuburan, karena sesungguhnya saya akan berbangga kepada kalian dengan banyaknya kalian pada umat-umat yang lain di hari kiamat. Jadi inilah di antara hukum-hukum yang berhubungan dengan haid, istihadah dan darah nifas. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan depan kita masuk kepada kitabu sholah, kitab yang menceritakan tentang masalah sholat dan berbagai macam hukum-hukum di dalamnya. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ustaz Abu Abdurrahman. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Romli bin Hayya hafizahullahu taala dari pembahasan dari kitab Radul Murbi Syarah Zadul Mustaqni, yang masih membahas tentang masalah kitab Thaharah, dan kita di kesempatan kali membahas tentang masalah darah kebiasaan wanita. Baiklah para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendar Mukumullah, kita membuka sesi tanya jawab. Anda bisa menggunakan telepon, SMS dan WhatsApp kami 0822-9298-6295, ataupun Anda yang menyaksikan melalui live Facebook Radio Roja Kendari dapat menuliskannya di kolom komentar kami. Baik, kita angkat pertanyaan pertama dari pendengar kita di 0823-5099 dan seterusnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya bertanya tentang masalah sholat. Yang pertama, jika kami masuk masjid lalu imam sedang sujud, apa yang kami harus lakukan? Menunggu imamnya berdiri atau kami langsung sujud? Dan kalau kami sujud, berapa kalikah kita takbir dan apakah harus bersedekap? Ini pertanyaan pertama, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya. Ketika kita dalam masuk ke dalam satu masjid, kemudian waisakan al-imam ala halin, imam dalam keadaan, dalam suatu keadaan, maka hendaklah kita mengikuti imam tersebut. Kalau imam sedang sujud, maka kita bertakbir kemudian sujud. Ya, bertakbir kemudian sujud. Jadi tidak perlu lagi kita menunggu-nunggu sampai imam berdiri. Jadi ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Isa dahala adakum al-masjidah wal imamu ala halin." Wa kana al-imamu ala halin. Ketika kalian masuk masjid dan imam berada satu keadaan, maka hendaklah kalian mengikuti imam, ya, bersama dengan imam atau mengikuti imam, karena innamal imam ya ju'ila liutamma bih, karena imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi ini yang rajih, ya, tidak perlu kita menunggu-nunggu kapan berdirinya imam tersebut. Ya, kalau kita sudah takbir, kemudian kalau kita mendapatkan imam sementara sujud, maka ketika kita takbir, takbiratul ihram, ya tidak perlu lagi kita bersedekap tangan, karena imam sudah dibawa. Setelah kita takbiratul ihram dalam keadaan kita berdiri, kemudian kita cepat-cepat mengikuti imam, kita sujud bersama dengan imam. Allah alam bisawab. Ya. Barakallahu fiikum, Ustaz. Kita awal pertanyaan kedua tadi, ya masih dari pertanyaan yang sama, dari nomor yang sama, masih tentang masalah sholat. Ya, kemudian apa Ustaz, bagaimana dengan sholat tahajud yang saat itu kami kerjakan ketika bunyi masjid sedang sholawatan? Apakah masih sah sholat tahajud kami seperti itu? Terima kasih. Salat tahajud atau salat malam itu disyariatkan waktunya selama dia belum waktu masuk fajar. Jadi demikian. Kalau seseorang dia melaksanakan salat tahajud atau salat witir, dia menginginkan salat witir dalam niatnya 3 rakaat. Kemudian setelah dia takbir, ya takbir mendapatkan 1 rakaat, kemudian azan subuh, maka boleh baginya untuk melanjutkan ya salat, melanjutkan salatnya demikian itu. Boleh dia melanjutkan salatnya sampai 3 rakaat, karena dia telah mendapatkan 1 rakaat, maka dia telah mendapatkan salat tersebut. Ya, barang siapa dia mendapatkan 1 rakaat dalam waktu, maka dia mendapatkan salat tersebut. Sama dengan ya seseorang dia salat duhur, kemudian dia terlambat. Dia mendapatkan 1 rakaat ya salat duhur, kemudian asan salat asar. Maka ketika itu dia menyelesaikan 3 rakaat dan dia dihitung sebagai orang yang masih mendapatkan salat atau masih salat fi adaiha pada waktunya. Dia bukan dia tidak dianggap mengqada salat. Dia masih melaksanakan salat pada waktunya. Ya. Kalau dia mendapatkan 1 rakaat. Oleh karenanya, apalagi kalau cuma salawat, berarti menunjukkan belum masuk waktu. Maka dibolehkan baginya, masih dibolehkan dia untuk salat malam atau salat witir. Allah misal. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari 0821-8996 dan seterusnya. Ya, pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya adalah termasuk di antara yang muslim di antara sebagian besar keluarga besar kami, dan rumah kami itu saling berdekatan. Sebagian besar keluarga kami adalah beragama Nasrani, dan ini karena tidak lama lagi akan ada hari raya mereka. Kebiasaan kami adalah saling mengunjungi, di mana kalau Idul Fitri mereka datang ke rumah. Beberapa tahun terakhir saya sudah mengetahui bahwa kita tidak boleh merayakan hari raya mereka, tetapi masih ada rasa segan pada diri saya, sehingga beberapa tahun yang lalu saya pun masih sempat datang ke rumah mereka dalam rangka untuk tetap menjalin silaturahmi. Bagaimana dengan kondisi saya seperti ini, Ustaz? Apakah kita mendapatkan dosa atau kemudian dikatakan munafik, tapi dalam hati kami mengingkari perbuatan seperti ini. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Seorang Muslim ketika dia telah masuk ke dalam Islam, ada istilahnya al-wala wal-bara, berwala kepada orang-orang Muslim, berbara kepada orang-orang yang non-Muslim. Meskipun dia adalah saudara kita atau kerabat kita, maka seorang Muslim itu la tajidu qauman, kamu tidak akan mendapatkan satu kaum yang dia yaudul lasina, dia berkasih sayang atau berwala kepada orang-orang yang manhaddallah wa rasulah, orang yang membenci atau melawan Allah dan Rasulnya, walaupun dia adalah saudara-saudara kita, kerabat kita dan bapak kita. Itulah seorang Muslim, harus ada al-wala wara. Adapun dalam masalah toleransi yang bukan dalam masalah ibadah, boleh kita ya saling tolong menolong, bantu membantu. Tetapi kalau dalam masalah ibadah, prinsip kita bagi seorang Muslim tidak boleh, karena ya kita punya akidah kita bahwasanya seorang Muslim harus meyakini bahwasanya tidak ada agama yang dinilai di sisi Allah kecuali agama Islam. Bagi kita ya, seorang Muslim harus berprinsip demikian. Oleh karenanya ibadah-ibadah yang mereka lakukan ini tidak boleh kita ikut-ikutan, karena toleransi dalam masalah agama tidak boleh. Tapi toleransi dalam masalah-masalah selain agama seperti kegiatan-kegiatan sosial, kerjasama dengan mereka adalah dibolehkan. Adapun dalam masalah ini kita tidak boleh ikut-ikutan, karena bagi kita ada prinsip-prinsip yang tidak boleh kita lakukan. Oleh karenanya kita bisa mengunjungi keluarga kita di waktu-waktu bukan pada hari raya yang mereka. Ya. Mengunjungi kerabat kita yang masih non-Muslim, kita bisa melakukannya di hari-hari atau di waktu-waktu yang bukan merupakan hari raya mereka, supaya tidak dinisbahkan bahwasanya kita itu memberikan selamat atas hari raya mereka. Karena ini adalah prinsip agama kita, tidak boleh. Ya, kemudian kalau seandainya sudah terlanjur lakukan, maka kita bertobat kepada Allah dan jangan lagi kita mengulangi kegiatan tersebut. Boleh kita mengakalinya, kita mengunjunginya sebelum hari rayanya atau setelah hari rayanya. Jadi ini bisa kita lakukan ya, dengan cara supaya kita bisa menjaga juga agama kita, tidak melakukannya pada waktu-waktu ya acara atau hari raya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya, masih berkaitan dengan hari raya orang-orang kafir, dari Pak Mimin di 0853-3853. Beliau bertanya, Ustaz, bolehkah kita membeli barang-barang yang dijual karena diskon akhir tahun dan menyambut hari raya satu agama? Karena saat ini banyak toko yang cuci gudang dengan harga murah, tapi alasannya katanya untuk perayaan tahun baru dan hari raya dari sebuah agama. Boleh kita beli barang seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Secara asal jual beli itu adalah boleh. Apakah dia memberikan diskon atau tidak, atau memberikan harga murah, secara asalnya boleh kita melakukan jual beli tersebut. Ya, apakah dia hubungkan dengan hari raya atau tidak, karena kita hakikatnya berjual beli bukan berhubungan dengan hari raya, apalagi kita membutuhkan barang tersebut. Ya, ini asalnya boleh. Tetapi bagi seorang yang memiliki sesuatu kemuliaan dalam agama, seperti dia seorang alim atau seorang tokoh agama, ya, maka sebaiknya dia menghindari membeli toko-toko yang ada diskonnya yang dihubungkan dengan hari raya tertentu dari hari-hari raya yang demikiannya. Kenapa? Karena dia seorang tokoh agama, nanti orang akan melihat dia saja tokoh agama demikian. Adapun orang awam, ya boleh baginya secara asal dia melakukan jual beli, tidak ada larangannya demikian ini. Hanya saja dianjurkan bagi orang yang dia adalah sebagai tokoh agama, maka dia tidak melakukannya karena khawatir ini akan menjadi sesuatu yang dijadikan dalil bagi orang awam. Artinya orang alim tersebut juga berarti dia ridho dengan acara-acara atau perayaan-perayaan yang di luar daripada perayaan-perayaan yang dituntunkan dalam syariat agama kita. Alhamdulillah bisawab. Ya, tabarakallahu fikum Ustaz. Kita angkat pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, dari pertanyaan di 0852-2088 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kemarin saya mendengar waktu khutbah Jumat bahwa orang yang marah atau berperang karena kesukuan dan dia mati, matinya jahiliyah. Apa maksudnya ini mati kafir, Ustaz? Dan mohon penjelasan tentang larangan kita fanatis dengan suku atau kelompok. Ya, seseorang ketika dia berperang bukan karena li kalimatillahi ulya, untuk menjadikan kalimat Allah atau syahadat atau agama Islam sebagai perkara yang tinggi atau membela agama Allah, dia berperang demikian, bukan karena itu, maka semuanya ya termasuk berperang yang tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mati syahid, ya, orang yang mati syahid. Jadi yang dikatakan syahid atau mati syahid itu ketika dia berperang atau dia terbunuh di jalan Allah untuk membela agama Allah, membela agama Allah. Ya, selain daripada itu, dia mati dalam keadaan membela suku atau dikatakan sebagai pemberani atau karena ada sesuatu yang dia inginkan dari harta, maka ketika dia mati maka tidak dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Ya, tidak dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Nanti perkaranya nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia termasuk mati jahiliyah atau mati dalam keadaan kafir atau munafik, tidak bisa kita tentukannya. Yang jelas kita tentukan bahwasanya dia mati bukan mati syahid. Ya, dia bukan mati syahid. Ketika dia mati bukan karena membela agama Allah, tapi membela suku, golongan, atau supaya dikatakan berani, atau karena ada sesuatu yang diinginkan dari harta, maka matinya ketika terbunuh bukan mati syahid. Adapun kita katakan mati kafir atau mati konyol, mati munafik, mati jahiliyah, tidak bisa kita menentukannya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Dan mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan dan sebagai khitam tafadhol. Ya, kita alhamdulillah dari awal kita telah menyelesaikan kitab thaharah. Apa yang kita sampaikan ini adalah usaha kita untuk belajar agama Allah dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Kalaupun ada salahnya dalam masalah kitab thaharah yang kita sampaikan kemarin, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya manusia tentunya ada kekurangan. Kalau ada benarnya, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita pahala dari mempelajarinya dan Allah memberikan karunia kepada kita untuk bisa mengamalkannya, ya. Karena ini adalah sebagai hujjah kita nanti dapatnya Allah bahwasanya kita telah mempelajari kitab thaharah dan kita sudah berusaha untuk mengambil dalil-dalilnya dan pendapat-pendapat yang rajih dan kita berusaha mengamalkannya. Semoga yang demikian ini sebagai amal pemberat bagi kita nanti, pemberat kebaikan nanti ketika amal-amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah.